Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syederalun, Berita Sore edisi hari ini Selasa 8 November 2022 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Pemkab Aceh Barat salurkan bantuan masa panik untuk korban banjir. Kapolres Aceh Utara kembali periksa ruang pelayanan SKCK. Residivis pencuri di Langsa kembali beraksi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan masa panik dan peninjauan lokasi banjir di kawasan Woyla Barat yang dilanda banjir Senin 7 November 2022. Peninjauan ini dilakukan langsung Sekda Aceh Barat Marhaban dan menyerahkan bantuan masa panik berupa sembako kepada warga yang terkena dampak banjir di Kecamatan Woyla Barat. Bantuan sembako yang diserahkan berupa beras, mie instan, telur, air mineral, makanan siap saji, minyak goreng, dan kebutuhan lain. Sekda saat mengantar bantuan didampingi Camat Woyla Barat Irwan SE, Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Diskominsa Hidayat, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Fikri dan Kepala Puskesmas Woyla Barat mengatakan bantuan sembako dari Pemkab Aceh Barat telah diserahkan ke sejumlah kawasan yang mengalami musibah banjir, terutamanya bantuan bahan pokok. Ia berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak. Dijelaskan juga pihaknya telah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terimbas banjir dan data ini telah dikirimkan ke Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk mendapatkan tambahan stok bantuan. Usai di Woyla Barat, tim Dinas Sosial Aceh Barat juga mendistribusikan bantuan bahan pokok kepada korban banjir di Kecamatan Arongan Lambali yang diterima Sekcam setempat untuk didistribusikan ke Desa Peribu, Kep, dan Tepin Perahu. Syederalun, Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal SIK MM kembali mengecek secara langsung ruang pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK Polres setempat pada Senin kemarin 7 November 2022. Pengecekan langsung itu dilakukan AKBP Riza guna memastikan petugas jaga dalam ruangan tersebut melayani aduan maupun laporan dari masyarakat. Pengecekan ruang pelayanan SKCK itu dilakukan secara mendadak di pagi hari usai apel. Kapolres Aceh Utara AKBP Rizal Faisal didampingi Wakapolres Kompol Rizal Antoni SH mengatakan tujuan pengecekan selain guna memastikan petugas yang berjaga dalam keadaan siap untuk melayani dan juga menjaga kebersihan ruang dan lingkungan agar masyarakat yang datang mengurus SKCK dapat terlayani dengan baik dan nyaman. Kemudian sebagai bentuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran anggota Polri saat berdinas. Sudahlun, tim opsional unit Reskrim Polsek Langsa Barat, Polres Langsa, meringkus seorang tersangka berinisial MA 22 tahun terkait kasus pencurian dengan pemberatan atau curat. Tersangka yang merupakan warga Gampung Paya Bujuk Selemak, Langsa Baru, adalah residivis kasus yang sama dan baru saja keluar dari lapas. Dalam penangkapan tersebut, aparat menyita barang bukti 3 pasang sepatu, celana jeans, dan 1 unit sepeda. Kapolres Langsa KBP Agung Kanigoro SH SIK MH melalui Kapolsek Langsa Barat Ibda Hufiza Fahmi SH Selasa 11 November mengatakan penangkapan tersangka berawal adanya laporan korban ke Polsek Langsa Barat. Atas laporan tersebut, tim opsional Reskrim Polsek Langsa melakukan penyelidikan. Sesuai rekaman CCTV yang beredar, polisi mencurigai tersangka MA yang memiliki ciri-ciri yang sama. Kemudian pada Senin 7 November pukul 18.00, tim opsional Polsek Langsa Barat meringkus tersangka di daerah tempat tinggalnya. Tersangka juga mengakui melakukan pencurian di rumah korban yang juga berada di Kampung Paya Bujuk Selemak. Syederalun, Pemkab Aceh Besar melaunching penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi nelayan Kecamatan Pulau Aceh di SPBU Ulele Banda Aceh pada Senin kemarin 7 November 2022. PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengatakan, dengan adanya penambahan kuota solar, diharapkan para nelayan dapat beraktivitas melaut dengan lancar dan mencari nafkah serta menjadi jawaban atas kendala operasional nelayan Pulau Aceh selama ini. Selain itu, penambahan kuota BBM itu juga sebagai langkah untuk menekan laju inflasi akibat kenaikan BBM sebelumnya. Meski begitu, untuk penyaluran BBM tersebut akan selalu diawasi agar tepat sasaran. Ia menambahkan, ini juga menjadi jawaban atas janji Pemkab Aceh Besar beberapa waktu lalu terkait penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan Pulau Aceh. Nantinya para nelayan yang mengambil BBM di SPBU akan tercatat data dan jumlah BBM yang dikeluarkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan stok vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini lebih kurang 6.069.563 juta dosis. Sebagian besar vaksin, yaitu sekitar 5 juta dosis vaksin Pfizer, merupakan donasi dari COVAX atau COVID-19 Vaksin Global Access. Vaksin ini telah didistribusikan ke daerah sejak minggu ketiga bulan Oktober lalu. Budi dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI Selasa 8 November mengatakan sebanyak 5 juta dosis Pfizer telah didistribusikan di akhir minggu ketiga Oktober ke seluruh daerah dan sebenarnya di daerah telah memiliki stok yang cukup dan stok nasional ada sekitar 6 juta dosis vaksin. Budi menuturkan pihaknya sempat menghentikan pengiriman vaksin donasi dari COVAX karena banyak vaksin yang kadaluarsa. Banyak juga daerah yang belum mampu mengakselerasi vaksin sehingga vaksin donasi menjadi sia-sia. Di sisi lain, penyetopan vaksin donasi COVAX juga untuk memberikan kesempatan pada vaksin buatan dalam negeri seperti Indovax. Syederalun, seorang warga Amerika kembali tewas saat bertempur bersama pasukan Ukraina melawan serangan Rusia. NBC News melaporkan pada hari Senin 7 November 2022 bahwa Timothy Griffin dari New York telah bertempur di International Legion of Defense, sebuah unit militer yang terdiri dari ribuan pejuang asing yang membantu Ukraina. Namun naas dia terbunuh di front timur. Legion International dalam sebuah pernyataan menyatakan, Griffin telah mengambil bagian dalam serangan belasan di front timur dengan unitnya dan tewas dalam aksi. Kematian Griffin membuat jumlah orang Amerika yang tewas dalam perang Rusia menjadi setidaknya 6 orang. Meskipun pemerintah AS telah mendesak warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Ukraina. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 8 November 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syederalun, wassalam.